Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya dan menjauhi taghut. Yang dimaksud taghut di sini kullu ma 'ubida min dunillahi min al-asnam wal awthan wal qubur wal adraha wa ghairi dhalik kulluha tusamma tawaqit. Yang dimaksud dengan taghut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, baik itu berbentuk patung ataupun berhala, kuburan atau yang selainnya. Semuanya disebut dengan taghut. Lakin kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, lakin man 'ubida min dunillahi walam yardha bidzalika fahadza la yusamma taghutan. Akan tetapi seseorang yang diibadahi selain Allah dan ia orang tersebut tidak ridha dengan bentuk peribadahan tersebut, maka yang demikian ini orang tersebut bukanlah taghut. Mithlu contohnya Isa alaihissalam. Kadzalika ibadullah as-salihin kal Hasan wal Husain. Isa alaihissalatu wassalam disembah oleh orang-orang Nasrani. Tapi Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak ridha. Demikian juga orang-orang saleh seperti Hasan dan Husain disembah, atau para wali Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka tentu tidak ridha disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menjadi sesembahan, ya, mereka disembah atau menjadi sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu tidaklah disebut sebagai taghut. Akan tetapi peribadahan mereka, penyembahan mereka kepada taghut-taghut tersebut, yaitu adalah as-syaitan. Sebagaimana mereka menyembah kepada Al-Husain dan yang semisalnya, mereka sebenarnya menyembah kepada syaitan. Demikian ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Saba ayat 40-41. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Dan pada hari Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka seluruhnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, apakah kalian, wahai para malaikat, dijadikan oleh mereka sebagai sesembahan atau mereka menyembah kepada kalian? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin. Para malaikat menjawab, maha suci engkau adalah pelindung kami dari selain mereka, bahkan mereka itu adalah menyembah al-jin, menyembah jin, yakni as-syayatin, menyembah para syaitan. Jadi manakala seseorang disembah kemudian orang tersebut tidak ridho, seseorang diibadahi sementara dia sendiri tidak ridho, maka yang disembah atau diibadahi itu bukanlah taghut. Dan orang yang menyembah, melakukan bentuk penyembahan tersebut, ia sebenarnya menyembah kepada as-syayatin. Qala fastanibut taghut, maka jauhilah at-taghut, yakni kullu ma yu'badu min dunillahi azza wa jal, yaitu jauhilah setiap apa yang disembah dari selain Allah azza wa jal. Wa fil ayatil ukhra, atau di dalam ayat yang lain disebutkan, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, barang siapa yang kufur, mengingkari kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah memegang tali yang kokoh. Fahada huwa makna la ilaha illallah, maka inilah makna kalimat at-tayyibah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Lianna la ilaha illallah, karena sungguhnya pada kalimat la ilaha illallah maknaha pengertiannya mengandung al-kufru bitaghut, bentuk pengingkaran terhadap at-taghut, wal-imanu billah, dan bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semisal dengan firman Allah, u'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah hanya Allah saja dan jauhilah at-taghut. Intinya bahwasannya di dalam kalimat u'budullaha wajtanibut taghut itu mengandung nafyun wa isbat, adanya penafian dan adanya penetapan. U'budullaha, sembahlah oleh kalian hanya Allah saja. Itu bentuk isbat, bentuk penetapan. Wajtanibu taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut, itu adalah bentuk nafyun, bentuk penafian. Wajtanibu, kata wajtanibu adalah utruku ibadat taghut, tinggalkanlah peribadahan kepada taghut. Lianna ijtanibu, karena sungguhnya kata-kata yang demikian ini ijtanibu ablagh, yakni utruku kullal wasail allati tuwasilu ila syirki wal istinabu ablagu minat tarki, karena kata-kata ijtanibu mengandung pengertian utruku, tinggalkan oleh kalian kullal wasail, setiap wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Itu makna istanibu, yaitu maknanya lebih luas. karena di situ mengandung perintah untuk meninggalkan hal-hal yang bisa menjadi wasilah, hal-hal yang bisa menjadi perantara sehingga terjadinya perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi perantara kepada arah yang mengarah kepada kesyirikan, sebelum terjadi kesyirikan itu sendiri, itu harus sudah harus dijauhi. Apa itu contohnya? Contohnya diantaranya kuburan. Kuburan tidak boleh dibangun, tidak boleh ditembok, dibuat kijing. Apa kijing di sini namanya? Pangkalan Bun dan Jawa sepertinya sama. Sama waktu Indonesia bagian barat semuanya. Dikijing, ditinggikan. Atau bahkan dibangun rumah-rumahan sampai ada yang berlebihan, dikasih AC. Iya. Kasih lampu supaya terang, kasih AC. Dibentuk rumah. Ini adalah salah satu daripada qasair. Yang salah satu wasilah ini bisa mengantarkan kepada seseorang kuburan ini dijadikan sebagai apa? Masjid. Tahu maksudnya kuburan dijadikan masjid? Masjid itu tempat apa? Sholat. Tempat apa lagi? Baca Quran. Tempat apa lagi? Berdoa. Iya kan? Kuburan bisa dijadikan sebagai masjid. Kenapa? Ternyata ada juga orang yang datang ke kuburan sholat di situ. Orang datang ke situ berdoa di situ, minta-minta. Datang ke situ baca Quran. Iya. Kalau di kuburan-kuburan Sunan Ampel, Sunan Kudus itu biasanya ada yang membacakan Quran. Bacanya cepat sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah. Nah, membangun kuburan itu, menemboknya, membangun dan seterusnya, itu adalah salah satu bentuk wasilah, media, perantara untuk kemudian terjadinya kesyirikan. Apalagi kuburan itu sebenarnya kuburan yang seharusnya dihancurkan. Sedikit sekedar cerita, saya pernah membaca sebuah buku. Buku riwayat tentang di situ judulnya ulama dari Banten. Nah, ada dari Banten. Namanya Nawawi Al-Bantani. Wah, di dalam buku itu diceritakan tentang kepintarannya Nawawi Al-Bantani. Orang Banten. Tapi pernah pengajar di Masjidil Haram tahun dulu, tahun 1800-an. Lama. Nah, di dalam buku itu disebutkan bahwasanya Nawawi Al-Bantani meninggal di kota Mekah, dikuburkan di kuburan Ma'ala, dekat Masjidil Haram. Tetapi orang-orang Banten di sana membuat kuburan lagi. Yang kuburan itu dinamakan sebagai kuburannya Nawawi Al-Bantani. Dan sampai sekarang kuburan itu dijadikan sebagai tempat ziarah, tempat kesyirikan. Pernah dengar Pak? Ini Bapak ada orang Pandeglang. Iya. Nah. Pandeglang itu di sana, dekat Banten, ujung kulon. Yang terkenal dengan badak bercula satu. Nah, ternyata kuburan itu tidak hanya dibangun oleh masyarakat. Tapi kemudian sekarang kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan kalimat wajtanibu taghut, dengan kata-kata istanibu jauhilah, ya, maknanya tinggalkan segenap perantara, segenap media yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk terjadinya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa lain, media untuk terjadinya kesyirikan. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk membangun kuburan. Seseorang dilarang untuk mengkijing kuburannya. Dilarang. Apalagi sampai dibangunkan rumah-rumahan. Dibikin seperti apa? Tempat tinggal. Itu adalah bentuk yang akan bisa menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Maka fal istinabu makna al istinabu jauhilah itu maknanya annana natruku syai'a wa natrukul wasail wa turuqul lati tuwasilu ilaih, yaitu kita meninggalkan segala sesuatu dan kita menjauhi, meninggalkan segala wasilah, jalan-jalan, berbagai media, perantara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan itu sendiri. Maka semuanya harus dijauhkan. Jadi di antara sebab kenapa kuburan seorang muslim tidak boleh ditembok, ini akan bisa menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Apalagi kuburan itu adalah kuburan seorang yang ditokohkan. Di Aceh kuburannya Teku Umar. Tadinya tanah biasa, kemudian oleh Pemda karena ingin menghormati jasa-jasa pahlawan di tembok. Akhirnya didatangi orang. Kuburannya Soekarno. Bahkan kuburannya yang tidak jelas orangnya. Ya. Seperti kalau di Solo ada. Di Sragen. Katanya kuburannya Pangeran Samudro. Saya sendiri gak kenal. Siapa itu Pangeran Samudro? Ya. Tapi orang-orang di sana memberikan penjelasan Pangeran Samudro itu adalah pangeran yang kawin dengan ibunya sendiri. Ya. Nah, kuburannya itu disembah-sembah. Ya. Dijadikan sebagai tempat wisata. Ya. Orang-orang yang ingin bisnisnya sukses harus datang ke sana. meminta-minta di sana, tidak hanya meminta ke kuburannya, tapi ada syaratnya. Harus melakukan zina dengan wanita di situ. Jadi ini sudah luar biasa. Sudah berbuat kesyirikan, melakukan kabair, maksiat. Sudah melebihi, overload. Dari yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy dulu hanya berbuat kesyirikan. Lah kalau ini bukan hanya syirik, tapi juga berbuat kabair, dosa-dosa yang teramat besar. Kalau orang-orang dulu melakukan kesyirikan, datang ke kuburan itu dianggap sebagai orang soleh, iya kan? Nah kalau orang sekarang datang ke Imam Samudra, siapa ini? Orang yang berbuat maksiat, kan begitu? Bukan orang soleh. Nah, di situ letak ya, betapa umat pada masa sekarang ini sedemikian jahil. Dan yang seperti itu dijadikan sebagai tempat wisata religi katanya. Ya. Orang-orang kampung dihimpun, ya, mereka mengumpulkan dana nabung dalam rangka untuk acara ziarah ke makam-makam para sunan, para wali. Ya. Begitu. Ya, berapa bis rombongan. Ya. Jadi betul-betul dijadikan sebagai objek bisnis. Ya. Kesyirikan sedemikian rupa dibungkus, ya, untuk kemudian orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil, ya, mengambil, ya, penghasilan dari kerja-kerja yang semacam itu. Ini namanya sudah betul-betul melakukan bentuk mafia kesyirikan. Ada mafianya sekarang. Travel, nanti travel yang mengurus bisnya, nanti disediakan guide-nya, ya, yang memandunya. Entah memandunya juga baca dari mana, ini kuburan wali, ya, wali ini, wali itu, dan seterusnya. Ya. Yang tidak mereka sebut cuman wali santri aja. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, kalimat ijtanibu mengandung pengertian yang lebih dalam. Ya. Lebih lengkap, lebih mumpuni daripada, ya, karena di situ mengandung pengertian-pengertian yang, ya, bisa menyangkut kepada jalan-jalan kepada kesyirikan, ya, wasilah-wasilah yang bisa mengarah kepada kesyirikan, yang semuanya itu termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi, ya, untuk dijauhi. Maka seluruh rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, mereka datang dengan membawa misi untuk ad-da'watu ila tauhid, berdakwah mengarahkan manusia dalam rangka mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan memberantas berbagai macam kesyirikan. Inilah jalan millah agama yang ditempuh oleh para rasul alaihim salatu wassalam, dan ini millah yang satu, agama yang satu, dan mereka hanya berbeda di dalam syariat-syariat masing-masing para rasul tersebut. Maka penting bagi kita untuk memahami perkara-perkara yang demikian ini. Jangan sampai kemudian seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala melakukan satu perbuatan yang perbuatan tersebut ternyata bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Mungkin dirinya tidak melakukan kesyirikan, tetapi orang lain yang kemudian syaitan membisikkan kepada orang tersebut, sehingga kemudian melalui wasilah, melalui media yang ada, orang tersebut akhirnya melakukan bentuk kesyirikan. Wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan pembahasan tauhid yang singkat ini bisa memberikan faedah manfaat kepada kita. Dan ada pertanyaan, apakah termasuk keyakinan kelompok MTA mendustakan adanya jin? Wallahu alam kalau mendustakan adanya jin. Tapi yang jelas yang saya tahu, diajarkan oleh pimpinan atau yang mengatakan pimpinan MTA sendiri, mereka tidak meyakini bahwasannya manusia itu bisa kesurupan jin. Ya. Disebutkan oleh pimpinan MTA sendiri. Ya. Kemudian juga yang saya tahu tidak percaya adanya Nyi Roro Kidul. Ya. Itu dibantah. Padahal Nyi Roro Kidul, seseorang melakukan melarung sesaji ke laut, keyakinan nelayan kan supaya Nyi Roro Kidul tidak marah. Ya. Padahal penamaan Nyi Roro Kidul maksudnya mereka melakukan bentuk sesaji penyembahan kepada jin. Ya. Jin dalam terminologi bahasa Jawa itu banyak. Ya. Ada disebut genderuwo, ada disebut gundul klimis, ya, ada disebut apa lagi, tuyul, ya, ada disebut jelangkung atau apa, iya, dan macam-macam. Yang semuanya itu adalah jin, asyayatin. Ya. Tadi sebut mungkin Nyi Blorong, ya, Ratu Pantai Kidul, Ratu Pantai Selatan, dan seterusnya. Yang semuanya itu adalah merupakan bentuk asyayatin. Nah, Pak Sukina ini tidak percaya adanya Nyi Roro Kidul. Ya. Sehingga ya, di sini Allahu a'lam, ya, ya, bahwasannya yang namanya orang kemasukan jin jelas ada. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah kena sihir, juga ada. Ya. Ada beberapa keyakinan yang ya, di situ ya, karena mengandalkan akal. Ya, di kalangan MTA, sehingga kemudian walaupun itu ya, berasal dari hadis yang sahih, kemudian di apa tidak diyakini. Ya. Ini yang saya temukan ya. Di daerah Karanganyar, tepatnya daerah saya lupa. Matesih kalau salah, penghasil durian. Ya. Jadi di sana ada anggota-anggota MTA yang banyak memelihara anjing. Ya. Karena memang anjing bagi mereka itu boleh dimakan. Halal. Ya. Demikianlah ya, yang kita temui. Tapi kalau ditanya selalu mengelak. Apakah betul MTA menghalalkan anjing? Kan masih banyak daging yang lain. Nah itu. Jadi tidak memberikan jawaban, tapi mengalihkan ya, kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kita persiapan untuk sholat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.